itu tiga. Menurut sosial eksperimen yang kita bikin ke dakwah kita di Indonesia, karir itu kayak sekolah, kuliah, kerja, terus jodoh, perasaan. Ini nih paling pelik nih. Rata-rata masalahnya, Ustaz, kok bisa ya dekatnya sama saya jadian sama yang lain? Ini berat nih. Kayak gini-gini nih. Curhatnya ke saya, akadnya ke dia. Cih, kan berat nih. Karir, jodoh, sama yang ketiga, entertain. Entertain tuh bisa film, bisa musik, bisa main, bisa hobi, apa aja lah. Ini diantara sekian banyak masalah anak muda tuh yang paling dominan tuh tiga. Karir, perasaan, cinta lah, love ya, dan entertain. Sehingga ketika Allah nanya kepada kita di sepertiga malam tuh, abdi, hambaku, hal min dihaja, kau punya masalah, tinggal ngomong. Jadi kita kayak lagi dapat banget gitu. Curhatnya ke Allah tuh lagi dapat. Ya Allah, saya baru diputusin. Caranya lembut sih, tapi nyakitin. Dia bilang gini, ya Allah, kita jadi adik kakak aja ya. Ini kan sakit banget ya Allah. Ngomong ke Allah kayak gitu. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah diputusin. Akhirnya kita terhindar dari perbuatan dosa. Saya cuma minta satu, ya Allah, jaga hatinya untuk aku. Minta sama Allah. Kita gak harus jaga orangnya. Minta aja ke Allah jaga hati dia. Ngapain juga kita capek-capek jaga orangnya? Habis duit. Gak tahu kalau di Jepang ya, kalau di Indonesia kan cowok tuh harus traktirin cewek dong. Itu kan culture kita kan. Kalau gak traktirin tuh kayak gak ada harga diri banget. Sampai harus akhirnya ngutang-ngutang. Kadang-kadang makan di warung, oh, udah tenang aja yang biar aku aja yang bayar. Udah pulang, bu, besok ya. Kasbon gitu kan. Ini nih, kita lah ya. Jadi artinya, ngapain kita capek-capek ngabisin waktu buat orang yang belum punya akad atau apa hubungan apapun kecuali sekedar teman. Kenapa kita gak minta aja ke Allah untuk menjaga dia kalau emang itu adalah yang terbaik buat kita? Kalau enggak, berarti emang dia terbaiknya bukan buat kita, terbaiknya buat orang lain. Jangan bilang, oh mungkin dia gak baik buat saya. Emang dia gak baik gitu. Ini nih judgment ya. Kalau saya kan hashtagnya no judgment, respect to other. Jadi gak bilang dia tuh gak baik buat saya, tapi bilangnya dia gak cocok buat saya. Mungkin cocoknya yang lain gitu. Tetap aja dia orang baik. Intinya adalah, pernah gak ngerasa kayak kangen tahajud, kangen hari Senin? Jadi kalau hari Senin itu buat beberapa orang itu kayak momok, menakutkan. Hari Minggu malam itu udah menggigil, kenapa? Besok Senin, hei. Jadi Senin itu ditakuti. Kenapa kita gak kangen hari Senin? Karena ada puasa sunnah, hari Kamis dengan puasa sunnahnya. Kangen hari Jumat gak sih? Mendengar khutbah. Jadi sebelum jam 11 siang, kalau waktu Indonesia saya gak tahu waktu Jepang, jam 11 siang tuh kita udah dari pagi udah potong kuku, udah bersih-bersih, udah mandi, udah pakai baju yang paling baik, baju yang baru dipakai hari itu, bukan baju baru, gak harus baju baru sih, baju yang baru dipakai hari itu, kasih parfum, datang ke masjid tuh dengan kayak orang lagi pengen dating sama orang yang dia sayangin. Duduk, nungguin, nih khotibnya kok gak naik-naik ya, udah lama nih ditungguin, lama berapa lama, udah dari sejak tadi habis subuh gitu misalnya, atau dia datang jam 10:30, jam 10, kangen. Ada masa kayak gitu tuh nyaman banget. Kebayang gak kalau kita bisa kayak gitu tuh setiap hari, setiap selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu kan hidup kita pasti jadi malaikat ya. Kenyataannya gak kayak gitu. Kita pernah ngerasa kayak gitu tapi seringnya gak. Seandainya kita bisa kayak gitu, itu hidup nikmat banget. Dikasih ujian, Masya Allah, Allah pengen gantiin yang lebih bagus nih kayaknya. Gitu kan? Bukan, Allah apa sih maunya? Kan saya udah baik sekarang. Saya udah kurang apa lagi? Coba dari saya udah tahajud, saya udah sholat berjamaah. Apa maunya Allah? Allah kayaknya gak fair deh sama saya. Ini keluh kesah orang yang imannya lagi drop. Lagi bermasalah. Kalau orang yang imannya lagi full, lagi kayak on fire, lagi luar biasa kuatnya, lagi naik, dia gak akan berkeluh kesah. Dikasih ujian aja dia masih tersenyum dan bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siapa dia? Ayub alaihissalam. 17 tahun diuji dengan sakit, yang bisa bergerak dari tubuhnya itu cuma lisannya doang sama matanya. Dan lisan yang bisa bergerak itu tersenyum sambil mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa bisa kayak gini? Bukan masalah dia, kayaknya dia gak ngerasain sakit deh Ustaz. Itu mah cuma orang doang lihat dari luar. Enggak, dia ngerasain. Kayaknya dia sakitnya tuh kayaknya pakai kayak apa, anti kayak Artinya misalnya kayak kalau istri saya kan ngurus pasien kanker ya, sampai pakai morfin biar nggak ngerasain sakit. Enggak, Nabi Ayub tuh nggak pakai apa-apa, benar-benar ngerasain sakit. Terus kenapa bisa tersenyum dan bilang alhamdulillah, sedangkan kita yang nggak sakit-sakit amat, cuma sakit hati dikit, nggak bisa bilang alhamdulillah, malah mengeluh. Kenapa? Ini soal iman. Makin kuat iman seseorang, makin tough. Makin kuat iman seseorang, makin mudah dia untuk easy going dengan masalah. Makin kuat iman seseorang, makin tenang hatinya. Masalahnya, kok kita gak bisa selalu kayak gitu kondisi iman? Sehingga akhirnya muncul rasa bosan. Bosan itu indikasi iman kita sedikit bermasalah. Walaupun bukan gak parah-parah amat sih. Tapi kalau kebosanan ini sampai berbulan-bulan, akhirnya meninggalkan yang diperintahkan Allah, sampai berbuat sesuatu yang dilarang sama Allah, ini berarti emang iman kita lagi punya masalah besar. Dan kalau udah kayak gitu, kita mungkin tetap bisa ketawa. Orang yang kayak duduk, nongkrong, minum, maksudnya minum sesuatu yang gak boleh, bir atau apapun kalau di Jepang, dia minum, dia mungkin bisa ketawa, tapi dia gak tenang. Dia bisa kayak fun, kayak seru gitu, tapi dia gak tenang. Ada orang yang bikin party gitu, jalan kemana, ke luar negeri, nikmatin misalnya kembang api tahun baru, bareng dengan orang yang dia sayangin, terus kayak ngupdate status dia, status dia di sosial media, bahwa gue lagi gini-gini sama pacar, dan seterusnya. Mungkin saat itu dia bisa merasa senang, tapi dia gak merasa tenang. Tetap aja kayak ada yang kosong. Ada beberapa orang yang saya dulunya sebelum kenal dia tuh ngerasa dia kayaknya hidupnya nyaman banget ya. Fasilitas hidupnya tuh terpenuhi banget. Tapi ternyata beberapa waktu yang lalu dia datang ke saya curhat. Dan dia merasa cemburu justru dengan teman-teman yang udah hijrah. Teman-teman yang soleh. Yang mungkin secara fasilitas hidup gak sebaik dia. Gimana caranya kita merasakan halawatul iman, bahagianya punya iman ketika iman itu lagi dalam keadaan naik. Itu halawa banget. Halawa itu bahasa Arab artinya nikmat, bukan manis ya. Karena orang Arab tuh kalau bilang enak tuh halawa. Kalau bilang enak itu helwa, helwa kata orang Arab. Itu artinya bukan manis, tapi enak, seru, fun atau apa gitu. Jadi halawatul iman artinya iman itu terasa nikmat. Amal soleh itu terasa nikmat. Memaafkan orang lain, nikmat. Pernah gak ngerasa dibully tapi tenang-tenang aja? Pernah dibully di sosmed? Sering ya? Yang sering dibully pasti followersnya banyak. Yang gak pernah dibully gak punya followers. Kecuali satu. Mantan. Itu juga pakai akun palsu. Pengen stalking ya. Jadi kayak misalnya, kalau kita dibully. Ada orang mungkin orang yang sama ya. Pernah kita dibully tuh kayak sebel banget, gregetan banget, pengen di replay komen-komen mereka, pengen dibales. Tapi ada masanya orang ketika dibully biasa-biasa aja. Apa bedanya? Padahal kadang-kadang ketika dia merasa biasa-biasa aja, bullyannya tuh mungkin lebih ngeri lagi daripada yang sebelumnya. Dia dikata-katain segala macam, difitnah segala macam. Tapi kok dia anteng-anteng aja? Mungkin saat itu imannya lagi kuat, sehingga dia gak gampang terpancing. Bahkan memaafkan orang yang sudah menyakiti dia, buat dia tuh mudah. Memberikan sesuatu kepada orang yang gak ada hubungan kekeluargaan dengan dia, buat dia itu mudah. Sedekah tuh buat dia tuh mudah. Kenapa? Imannya lagi kuat. Kalau misalnya iman lagi lemah, jangankan sedekah. Nafkah yang wajib aja kepada keluarga, irit. Mikir gitu. Wah, nih kayaknya kegedean nih. Nih kayak rugi banget nih gue capek-capek kerja terus dikasih ke istri. Padahal dalam beberapa riwayat hadis, nafkah seorang suami kepada istri, terkadang, gak selalu ya, terkadang itu lebih besar pahalanya daripada infaknya di jalan Allah atau di dalam jihad. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak sedekahnya rajin tapi nafkahnya irit, ini dia berarti gak ngerti konsep Islam. Padahal yang wajib itu pasti lebih gede loh pahalanya daripada yang sunnah. Cuman menyempurnakan yang wajib, lakukanlah yang sunnah-sunnah. Jadi kalau misalnya kita orangnya senang sedekah, harusnya dalam bab nafkah, kita juga harus lebih jor-joran lagi. Setuju gak ibu-ibu? Kurang setuju ibu? Oke, kita ralat. Jadi kalau misalnya sedekah aja kita kayak jor-joran, harusnya nafkah lebih jor-joran. Jadi kayak misalnya kita sedekah ngasih orang misalnya 1 juta, 2 juta buat pesantren, panti asuhan, harusnya buat keluarga lebih gede dari itu. Ini namanya iman lagi bagus nih. Itu yang dirasain orang ketika imannya baik, mudah memaafkan orang lain, sabar, apalagi buah dari iman kan banyak tuh. Apalagi gampang sedekah, mudah bersedekah, membantu orang lain. Dalam urusan ibadah dia rajin beribadah, dalam urusan masalah pribadi dia lebih tabah. Seperti orang Suriah, kata Nabi, nanti di akhir zaman ketika terjadi huru hara akhir zaman. Huru hara akhir zaman itu Nabi nyebutnya dengan istilah malhamah. Apa arti malhamah? Malhamah itu malhamah kubro namanya. Malhamah itu dari kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Malhamah artinya ketika daging berserakan di mana-mana. Itu arti malhamah kubro. Nanti di akhir zaman akan datang masa di mana terjadi malhamah kubro. Yang kalian melihat malhamah kubro artinya daging manusia berserakan di mana-mana dan itu jumlahnya sangat banyak. Sudah terlihat belum sekarang? Terlihat sekali dengan rudalnya Rusia itu, anak kecil tangannya hilang, yang ditemukan cuma sebelah kaki orang, orangnya udah hancur apa segala macam. Ini daging berserakan di mana-mana, daging manusia dan itu jumlahnya sangat banyak. Sampai jumlahnya ratusan ribu korbannya, hampir 1 juta kalau sekarang. Nah pada saat itu, iman tertinggal di Syam. Iman tertinggal di Syam. Maksudnya apa? Bukan berarti yang selain Syam itu gak beriman. Enggak gitu. Kita gak boleh memahami satu hadis lalu menyimpulkan. Gak boleh tuh. Itu cara rumus formula kalau kita mau menyimpulkan hukum dalam agama. Gak boleh pakai satu hadis. Gak boleh sama sekali. Baru tahu satu hadis, haram, gak boleh. Karena hadis itu saling mengutuhkan satu dengan yang lain. Sama kayak ayat saling mengutuhkan satu dengan yang lain. Gak boleh kita baca satu ayat langsung menyimpulkan produk fikih, hukum, halal, haram, gak boleh. Jadi ketika Nabi bilang iman tertinggal di Syam, itu bukan berarti selain Syam, Indonesia, Malaysia, berarti gak beriman. Enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya, kalau kalian pengen melihat contoh iman yang paling keren, ideal, luar biasa, lihatlah Syam. Itu maksudnya. Walaupun kita akan menemukan orang beriman di mana, Ma? Di mana-mana. Tapi kalau pengen lihat contoh yang iman itu luar biasa, lihatlah Syam. Lihatlah gimana seorang anak kecil di Syam, yang kakinya itu luka parah, yang kepalanya itu sampai sobek, berdarah-darah sekujur tubuhnya, kemudian kepalanya dijahit, gak pakai bius. Kenapa gak pakai bius? Karena gak ada obat bius. Soalnya kondisinya perang dan obat-obatan susah masuk. Sehingga kehabisan obat. Dijahit kepalanya, gak pakai bius. Terus gimana cara dia menghadapi itu? Dia baca Al-Quran. Alif Lam Mim. Sambil dijahit sama dokter. Kan viral kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika sakit, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia tahan rasa sakit, bukan enggak kerasa sakit, sakit. Cuman sakitnya kalah dengan khusyuknya membaca Al-Qur'an. Bukan enggak ngerasa sakit. Tetap mereka merasakan sakit luar biasa tetap. Cuman kayak kalah gitu dengan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Nah, ini kok ada orang yang dalam keadaan kayak gitu tilawah Al-Qur'an bisa membuat dia bertahan ngerasain sakit yang lagi dijahit kepalanya yang sobek. Kita baca Quran malah jadi kayak kok saya capek ya baca Qurannya. Kok saya kok males ya baca Qurannya. Ada orang baca Quran langsung ngantuk. Kalau enggak bisa tidur, dengarkan Al-Qur'an. Ada 2 obat tidur untuk orang yang lemah imannya. 1, dengerin Al-Qur'an. 2, pergilah ke masjid dengerin khutbah Jumat. Langsung tidur. Jadi kalau gak bisa tidur gampang, hari Jumat datang aja. Begitu, assalamualaikum. Baru bangun lagi, pas doa, amin, bangun. Wah. Oh udah selesai khutbah Jumat, pendek banget ya khutbahnya. Padahal udah hampir 1 jam. Ini obat tidur nih. Artinya, kok beda banget nih kondisi kita terhadap Al-Quran antara kita sama orang-orang di Syam. Kenapa? Karena iman. Jadi di situ Nabi tuh lagi ngajarin kepada kita, kalau kalian pengen jadi orang tabah kayak orang Syam, belajarlah iman. Kalau kalian pengen menjadi orang yang sabar kayak orang Syam, belajarlah iman. Kalau kalian gak pengen mengeluh seperti orang Syam, karena mereka gak suka mengeluh, belajarlah iman. Kalau kalian ingin survive dalam musibah masalah hidup kalian, seperti orang Syam, belajarlah iman. Sehingga Nabi menyingkatnya dengan bahasa, pada masa itu iman tertinggal di Syam. Bukan berarti yang lain tidak beriman.